Alhamdulillah jumpa lagi. Terima kasih banyak buat yang masih setia di sini dan juga kita ucapkan terima kasih buat Mona Tamani yang selalu mensupport kita, yang masih setia juga mendampingi kita sampai malam hari ini. Oke, saya spesialkan buat Laskar Tunggul Wulung. Lagunya yang slow ya, sesuai dengan request panjenengan semuanya. Coba untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Oke, insya Allah ya. Terima kasih banyak. Yeah. Safira Lukisan Cinta.